tetap manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium merah lagi. Satu, dua, tiga, dan empat, lima, enam, dalam cembangan. Kalau tuan dapat kawan baru sayang, kawan lama ditinggalkan jangan. Kalau tuan dapat kawan baru sayang, kawan lama ditinggalkan.